Bismillahirrahmanirrahim. Salisan as-sunanul lati ba'dal intihai minas sholat. Kesunahan sholat yang ketiga adalah beberapa kesunahan sholat yang dilakukan setelah selesai melakukan sholat. Ini ada beberapa kesunahan ya. Yang pertama al-istighfaru salasan, beristighfar tiga kali ya. Itu sikotnya ya terserah ya, yang penting istighfar. Yang kedua mashu jabhatihi wa wajhihi biyadihil yumna. Maka li asyhadu an la ilaha illahu arrahmanur rahim Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Kesunahan yang kedua adalah mengusap wajah, mengusap apa itu dahi ya, kening dan wajah dengan tangan kanan serta mengucapkan doa ini ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau, Zat yang Maha Kasih Sayang, memberi kasih sayang, Zat yang Maha pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, hilangkanlah kesusahan dari diriku. Yang ketiga qauluhu Allahumma anta salam minkas salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna darakadar salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Membaca doa ini ya. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha memberi keselamatan dan keselamatan hanya dari Engkau, maka hidupkanlah kami wahai Tuhanku dengan keselamatan dan masukkanlah kami ke dalam surgamu, surga keselamatan. Maha suci Engkau, maha tinggi Engkau, wahai Zat yang maha besar, maha tinggi dan maha mulia. Yang keempat qauluhu Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa lan fa'udal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan, tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau halangi, apa yang Kau cegah, dan tidak ada yang bisa menentang apa yang telah Kau putuskan. Ke pangkat seseorang tidak bisa bermanfaat baginya dari Engkau. Yang kelima Allahumma qauluhu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada Engkau dan bersyukur kepada Engkau dan melakukan ibadah Engkau dan menyembah ya, kebaikan menyembah kepada Engkau. Yang keenam qiraatu ayatul kursi ya, lillahi ma bisamawati hingga akhir itu. Yang ketujuh antasbihat, subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Wa tamamul mi'ah, la ilaha illallah wa daulah syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, itu kan jumlahnya 99 ya. Kemudian untuk menggenapi 100 itu bacaan ini. Tiada Tuhan kecuali Allah Maha Satu, tidak ada sekutu baginya. Hanya miliknya semua kerajaan dan hanya miliknya semua pujian. Allah Zat yang menghidupkan dan mematikan. Allah Maha Kuasa atas apapun yang Ia kehendaki. Fil hadis anna man qala dzalika ghufirat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Dalam hadis diterangkan bahwa seorang yang membaca kalimat ini setelah sholat ya, maka kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah, walaupun kesalahannya itu sebanyak apa ya, buih yang ada di lautan. Yang kedelapan qauluhu astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalathan. Yang kedelapan ini istighfar ya. Aku meminta ampunan kepada Allah, Zat yang tiada Tuhan kecuali Ia, Zat yang maha hidup dan Zat yang maha mengurus para makhluknya, dan aku kembali kepadanya. Ini diucapkan 3 kali. Fafil hadis gufirallahu wa ingkana farro minaz zahfi. Di dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang membaca kalimat ini setelah sholat, dia akan diampuni oleh Allah. Bahkan andai kata ia pernah melakukan dosa besar, yaitu lari dari peperangan. Jadi seorang prajurit ya, orang yang sudah terlanjur mengikuti peperangan itu pantang mundur, tidak boleh kabur, tidak boleh mundur, harus sampai menang atau mati. Farru minaz zahfi itu yang mundur dari peperangan. Jadi di tengah-tengah peperangan terus kabur berlari itu dosa besar itu. Itu di sulam taufik dosa besar. Yang ke-9 qauluhu ba'da salati subhi wal maghrib ba'da salam. Yang ke-9 ini adalah doa yang khusus dibaca setelah sholat maghrib dan subuh ya, setelah salam. Wahwasanin rijlaihi qabla ayatakal lama. Jadi membaca doa ini masih dalam keadaan menekuk kaki ya, sebelum berbicara. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi. Yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir asron. Jadi membaca doa ini ya, tiada Tuhan kecuali Allah, Zat yang Maha Satu, tidak ada sekutu baginya, hanya miliknya semua kerajaan dan semua pujian, Zat yang Maha menghidupkan dan mematikan, Zat yang kuasa atas segala apapun yang Ia kehendaki. Fabil hadis, ini dibaca 10 kali. Fabil hadis, anaman qalaha kutiba lahu asru hasanat wa muhya anhu asru sayiat wa rufi'a lahu asru darajat. Wa kana yaumuhu dzalik fi khirzi fi khirjin min kulli makruh wa khurisa minasy syaiton. Nah, ini manfaatnya banyak sekali ya. Walam yan bagi lidzambin ayudrigahu fi dzalikal yaumi illa syirku billahi ta'ala. Walam yan bagi. Seorang yang membaca ini ya, di dalam hadis ada penjelasan bahwa seorang yang membaca doa ini, maka dia akan ditulis 10 kebaikan, dia akan dihapus 10 keburukan, dia akan diangkat 10 derajat, dan harinya di hari itu dia akan terhindar dari hal-hal yang dibenci, dan dia akan dijaga dari setan, dan di hari itu dia tidak layak melakukan dosa kecuali syirik ya. Jadi syirik ini kan sudah dosa maksimal ini. Yang ke-10 qauluhu ba'da sholati subhi wal maghrib, Allahumma ajirni minan nar sab'an. Yang ke-10 bacaan setelah sholat subuh dan maghrib membaca doa ini ya, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah diriku dari neraka, ini dibaca 7 kali. Yang ke-11 qauluhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun arba'an. Membaca doa ini, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Zat yang Maha Satu, Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, Tuhan yang satu dan Tuhan yang menyaksikan makhluknya, dan kami semuanya tunduk kepadanya. Ini dibaca 4 kali. Yang ke-12 qauluhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafas wa adada mawasi'a ilmuhullah wa adada wasi'ahu ilmullah arba'an, la ilaha illallah Allahu akbar arba'an. Tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, di setiap penglihatan dan di setiap nafas ya. Dengan jumlah apapun yang diketahui oleh Allah, ini dibaca 4 kali. Kemudian tiada Tuhan kecuali Allah, Allah Zat yang Maha Besar, ini juga dibaca 4 kali. Yang ke-13 addu'a'u ba'da kulli shalah, berdoa setelah melakukan sholat, semua sholat ya. Warafu yadaini wa masul wajibihi wa ba'dahu walhamdalatu wassalatu ala nabi fi awalihi wa akhirihi. Yang ke-13 adalah berdoa setelah sholat ya, dan di saat berdoa disunahkan mengangkat kedua tangan dan juga mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa, dan juga disunahkan memuji Allah dan bersolat kepada Rasulullah di permulaan dan di akhir doa. Yang ke-14 al-mukthu fi musallahu hatta yakum al-imam, berdiam diri di tempat sholat hingga imam berdiri. Jadi seorang makmum itu sunahnya tidak berdiri sebelum imam ya, imamnya berdiri dulu baru berdiri makmumnya. Yang ke-14 al-mukthu fi musallahu, sudah ya. Yang ke-15 al-insirafu ila jihati hajatih wa illa fa'an yaminih. Yang ke-15 saat berdiri dari tempat sholat, saat pergi dari tempat sholat itu sunahnya langsung menuju arah kebutuhannya. Jadi di mana arah kebutuhannya, dia arahnya ke situ. Kalau tidak ada kebutuhan, berjalan ke arah kanan ya. Jadi sunahnya itu arah tujuan, kalau tidak ada kanan. Babu makruhati sholat, bab beberapa kemakruhan sholat. Aksamu makruhati sholati arba'atun, pembagian kemakruhan sholat ada 4. Yang pertama makruhatun min nahyati makani sholat, kemakruhan dari sisi tempat sholat. Yang kedua makruhatun min nahyati halil musalli, kemakruhan dari sisi orang yang sholat ya, kelakuan dari musalli. Yang ketiga, makruhatun minahyati mukhalafati ba'di sunani wa tarkiha. Kemakruhan dari sisi tidak melakukan sunnah ya, tidak melakukan sunnah atau melakukan sunnah yang tidak sesuai anjuran. Yang keempat, makruhatun minahyati fi'liha. Kemakruhan dari sisi melakukan sholat. Kalau yang nomor dua itu musolinya ya, hubungannya dengan orang yang sholat. Kalau yang keempat ini apa sholatnya? Yang pertama, makruhatun minahyati makanis sholat. Kemakruhan dari sisi tempat sholat. Yang pertama, as-sholat fil hammam ya, sholat di tempat pemandian ya, tempat pemandian air panas zaman dulu itu kan ada pemandian air panas ya, untuk kesehatan. Kemudian as-sholatu fil malsah ya, ini ada taklikannya ini. Malsah itu tempat apa itu, mensucikan baju ya. Tempat menyopot baju. Tempat menyopot baju. Yang ketiga, sholat fil makton. Makton ini tempat apa, tempat tempat istirahatnya unta. Jadi unta ini ada nomor tiga ini. Atonul ibil wa huwal mahalul ladzi tanaha ilaihi ba'da syurhi fiha liyashrobah wa iroha autashrobah yathanian. Jadi tempat yang apa ya, kalau bahasa Jawanya itu deprok. Apa deprok itu? Pokoknya duduk lah ya, tempat duduknya unta. Tempat yang didatangi oleh unta untuk duduk setelah ia minum dari sana, untuk minum minuman yang lain atau untuk minum kedua kali. Pokoknya tempat duduknya unta. Yang keempat, as-salatu fil masjarah. Masjarah ini kalau tidak salah tempat penyembelian ya. Ya, tempat penyembelian. Yang kelima, as-salat fil makbarah allati lam tunbas. Salat di pemakaman yang belum digali. Yang keenam, as-salatu fil masbalah. Sholat di tempat sampah ya. Sholat fitorik, sholat di jalan. Jalan itu ya. Oh, kalau di sini masbalah itu mau diujibli, tempat pembuangan kotoran ya, bukan hanya sampah tapi kotoran. Kemudian yang ketujuh, sholat di jalan. Maksudnya jalan yang dilalui itu digunakan sholat, itu juga makruh. Yang kedelapan, sholat fil kanisah wal bi'ah. Sholat di gereja atau di rumah ibadah Yahudi itu sinagog ya. Yang kesembilan, as-salatu ala sathil Ka'bah, sholat di atas Ka'bah. Aduh, sholatnya di atas Ka'bah. Yang kesepuluh, satah itu loteng ya. Yang kesepuluh, as-salatu fi batnil wadi ma'a tawaqqu'il suyul. Sholat di dalam lembah ya. Sholat di dalam lembah dan ada potensi banjir. Jadi ada potensi banjir tapi sholat di bawah lembah. Yang kesembilan, as-salatu maudi al-maksi wa mithluhu kullu maksiyah. Sholat di tempat pemungutan pajak ya, pajak ilegal. Dan yang sama dengan hal itu adalah sholat di setiap tempat maksiat ya. Yang ke-12, as-sholatu fisuk, sholat di pasar. Yang ke-13, as-sholatu amama adamiyin yastakbiluhu, sholat di depan orang lain ya, yang dia menghadapnya, maksudnya menghadap ke orang lain. Jadi sholat di depan seseorang kemudian kita menghadapnya, itu juga makruh. Yang ke-14, al-iton wahwati khodul musolli walau imaman maudian yusolli fihi walayta gulu anhu ila goyri. Yang ke-14 itu menetap di satu tempat ya, itu tidak boleh, bukannya tidak boleh ya, itu makruh. Itu sholat itu sunahnya pindah-pindah. Jadi seorang yang sholat dia menjadikan satu tempat yang disolati dan tidak mau pindah dari sana, tidak mau pindah dari sana. Itu walau imam juga sama itu. Yang ke-14, as-shalatu musawiyan lil imam fil mauqif. Salat sejajar dengan imam ya, kakinya sejajar dengan imam, ini makruh. Kalau di depan imam kan jadinya haram. Batal ya. Yang kedua, makruhatun minnah yati halil musalli. Kemakruhan dari sisi musalli, dari sisi orang yang salat ya. Keadaan orang yang sholat. Yang pertama, as-sholatu hakinan wa huwalladzi yudhafil baul. Sholat dengan menahan kencing. Menahan kencing namanya hakin. As-sholatu hakiban wa huwalladzi yudhafil go'id. Kalau menahan berak namanya hakib. Ini juga makruh. As-sholatu haziqon wa huwalladzi yudhafil rih. Menahan kentut. As-sholatu hakiman wa huwalladzi yudhafil baul awal go'id. Kalau menahan kencing sekaligus berak itu hakin. namanya. As-salatu ta'ikun li ta'amil hadir in wasyal waqta. Salat di hadapan makanan yang apa ya? Ingin dimakan. Jadi ada makanan yang ingin dimakan ya. Maksudnya ada orang yang ingin memakan sesuatu kemudian dia salat di depannya, yaitu ya makruh itu. Kama qala sahibus Shafwatiz Zubat wa tukrahu salatu fil hammami maslahin wa mat'anin wa maqbarah. Ma maslahin wa mat'anin wa maqbarah manu bisat wa turukin wa mahjarah wa masjarah. Maksihatin kahaginin wa haziqi wa inda ma'kulin salatu ta'iki. Ini penjelasannya tadi ya. Yang keenam, as-salatu hafizan wa huwa labisul hufiz dayyik. Salat dengan memakai sepatu yang apa itu, yang sempit ya, itu namanya hafiz. Yang ketujuh, as-salatu ghadbana, salat dalam keadaan emosi. As-salatu muttabi'a, salat dalam dengan keadaan ittiba. Ittiba. As-salatu muttabi'an, muttabi'an itu yang seperti orang ihram itu ya, kain yang diletakkan di, yang dimasukkan dari bawah apa ketiak kanan lalu di apa di diletakkan di atas pundak. Nah, pokoknya orang ihram yang laki-laki itu namanya itiba itu. Yang ke-9, as-salatu naisan, salat dalam keadaan ngantuk. Yang ke-10, as-salatu mutalassiman lirajul wa mutanaqiban lil mar'ah. Salat dengan penutup kepala ya. Maksudnya lelaki memakai cadar menutup wajahnya. Kalau perempuan juga memakai cadar. Ini maknanya sama ya, tapi kan penutup wajah bagi laki-laki kan tidak cadar namanya. Biasanya kalau apa ya, orang pejuang-pejuang itu kan ada yang menutup kepalanya. Pokoknya menutup wajah itu makruh ya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ke-11, as-salatu maksufa ra'si wal mangkib, salat dengan terbuka kepala, terbukanya kepala dan apa? Pundak atau bahu. Yang ke-12, as-salatu fi thawbin min ghairi an yaj'ala 'ala atikihi syai'an. Salat memakai pakaian tanpa menjadikan sesuatu di atas apa ini pundaknya. Salatu fi thawbin min ghairi an yaj'ala 'ala atikihi syai'an. Jadi sebenarnya sunahnya itu di atas pundak ya, di atas pundak itu diberi sesuatu ya, memakai apa itu selendang itu ya. Maksudnya kalau tidak menggunakan baju panjang, tidak menggunakan baju panjang itu sunahnya memakai selendang. Biasanya kalau baju panjang kan ya, ya sudah kalau baju panjang. Tapi kalau tidak memakai baju panjang itu di itu menggunakan selendang ya. Maksudnya selendang diletakkan di atas bahu. Kemudian mana tadi? As-salatu fi thawbin fihi tasawwir aw shay'un yulhihi. Memakai pakaian yang ada gambar-gambarnya atau ada sesuatu yang bisa bisa mengganggu seseorang, mengganggu dengan melihat gambar itu. Yang ke-14, as-salatu mustamilan kastimalis somma. Ini ada catatan kakinya. Mustamilan itu apa ya? Istimalu somma ayu khalil badanahu bithawbi thumma yarfa'u tarafaihi ala atiqaih. Tomak itu jadi seperti Superman itu ya. Seperti Superman. Sumayar fautarafaihi ala atiqai. Pokoknya gimana itu? Seperti Superman. Kemudian wa min haitsul lughat qala sahibul matali istimalu sama idaratu thawbi ala jasadihi la yukhriju min. Oh, bukan ya. Pokoknya apa itu dibungkus ya. Tubuh itu dibungkus dengan kain. Jadi tangannya tidak kelihatan. Nuhya an dzalik la'annahu idza atahu ma yatawaqqahu lam yumkinhu ikhraj yadihi bisur'ah. Kenapa hal ini dilarang? Karena kalau ada sesuatu yang membahayakan dia tidak bisa segera menanganinya sebab tangannya diikat ya. Jadi tangannya salat dengan dibungkus badannya. Wali annahu idza akhraja yadahu inkasafat auratah. Jadi tangannya itu diletakkan di dalam baju. Tangannya diletakkan di dalam baju. Ini aneh-aneh aja ini ya. Alasan kedua, mengapa hal ini dilarang? Karena kalau tangannya dikeluarkan itu auratnya terbuka. Wa qala Ibnu Qutaibah sumiyat somma li'annahu sadda manafidaha kasohro. Dinamakan somma ya, karena menyumbat semua apa itu namanya, semua lubang-lubang, seperti halnya sohrok. Sohrok itu ya tanah lapang. Kemudian mana tadi, yang ke-15, asadlu bahwa ayul qiyan tarafayil ridai minal janiben fayusi bal ardo. Sadel itu membiarkan ujung selendang, membiarkan ujung selendang terjatuh ke bawah, maksudnya ujung selendangnya itu menjulur ke bawah hingga menempel tanah ya, hingga menempel tempat sholat. Yang ke-16, al isbalu bahwa ayur sila saubahu hatta yusibal arat. Isbal itu kalau tadi kan selendang ya, kalau ini ya misal baju ya, baju yang dipakai itu sampai menempel tempat sholat, ataupun bisa juga sarung ya, sarungnya sampai menempel ke tempat sholat itu makruh. Fayukruhu fi sholat wa ghairiha in lam yusibhu khuyala wa ilaha aruma. Jadi hal ini juga makruh dilakukan di luar sholat ya. Orang yang pakaiannya hingga menempel bawah itu makruh. Kalau dia tidak sombong makruh, kalau sombong haram. Makruhatun minahiyati mukhalafati ba'di sunan au tarkiha. Yang ketiga, kemakruhan dari sisi tidak melakukan kesunahan ya. Tidak melakukan atau melakukan tidak sesuai atau tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Tidak sesuai aturan syariat. Yang pertama, al-israr wal jahru fi ghairi maudhi'iha. Mengeraskan suara dan memelankan suara di selain tempatnya. Sholat duhur asar malah keras, sholat maghrib isya malah pelan, yaitu makruh itu. Yang kedua, ilsoku adudaihi bijambaihi lidhakar. Yang keenam, menempelkan dua adud ya. Adud itu apa itu, dari siku hingga bahu ya, itu namanya adud, tangan ya, dari siku hingga bahu itu ditempelkan ke perut, itu makruh bagi laki-laki. Yang ketiga, ilsoku batnihi bifahidaihi lidhakari aidon. Menempelkan perut ke apa itu, ke paha, itu bagi laki-laki juga makruh. Yang keempat, al-jahru khalfal imam bigori amin wa mastusniya. Mengeraskan suara saat menjadi makmum ya. Makmum itu kan sunahnya pelan bacaannya. Ini ada makmum bacaannya keras itu ya. Ya, apa itu makruh ya. Kecuali amin, bacaan amin dan bacaan-bacaan lain yang disunahkan mengeraskan suara. Yang kelima, itu latus tasyahudil awal wa du'a ba'dahu. Memperlama ya, memperlama bacaan tasyahud pertama dan berdoa setelahnya. Wah, berdoa setelah tasyahud awal ya. Sehingga saya malah tidak sunah itu. Yang keenam, tarku surah fi rakaatainil ula. Ya ini, tidak membaca surah di dua rakaat pertama. Yang ketujuh, tarku takbiratul intiqalat, tidak membaca takbir di saat perpindahan rukun. Yang ke-8, tarku adkari ruku wal itidal wa sujud wal julus baina sajidatain. Tidak membaca zikir ruku, zikir itidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Yang ke-9, tarku du'ai fi tasyahudil akhir. Tidak berdoa di tasyahud akhir. Yang ke-10, adamu sujud di alal anfi. Tidak menempelkan hidung ke tempat sujud di saat sujud ya. Jadi hidung tidak tertempel itu ya sah sholatnya, tapi makruh. Yang ke-11, qiraatul Qur'an fi ghairil qiyam because dil qiraah ahla dzikri. Membaca Al-Qur'an di selain berdiri, di selain tempatnya ya. Membaca Al-Qur'an tapi tujuannya membaca Al-Qur'an, bukan digunakan untuk berdoa atau berzikir dan yang lain. Kalau membaca Al-Qur'an diniatkan berzikir itu lain lagi ya. Ini makruh kalau diniatkan membaca Al-Qur'an. Yang ke-12, khafdhu ra'sihi fi ruku'ihi, menundukkan kepala di saat ruku. Jadi ruku itu sunahnya tidak menunduk. Yang ke-13, satru yadaihi indal ihram wa sujud. Menutup tangan saat takbiratul ihram dan sujud. Itu sunahnya kan tangannya kelihatan ya, tidak ditutup. Yang ke-14, ayal tafita fi salamihi bisur'ah kaltifatis salab. Menoleh dengan cepat ya, dengan cepat. Jadi di saat salam itu kan kesunahannya menoleh. Itu menolehnya ya pelan-pelan. Maksudnya sesuai dengan bacaan salam ya. Kalau menolehnya cepat ya, terlalu cepat itu makruh. Seperti tolehan sa'lab ya. Sa'lab itu rubah ya. Jadi hewan itu kan serigala atau rubah atau pelandu pokoknya, atau apa ya, atau musang ya. Pokoknya hewan-hewan itulah ya. Itu kan kalau menoleh cepat sekali. Yang ke-15 ayya beruka kabair bi ayqaddima yadaihi ala rukbataihi fi sujud. Di saat turun sujud itu sunahnya adalah kaki dulu baru tangan. Mengapa? Supaya tidak sama dengan unta. Unta itu kalau mau duduk itu kan kaki depan dulu ditekuk baru kaki belakang. Nah, itu kalau kita sujudnya tangan dulu yang kita tempelkan baru kaki, itu makruh karena serupa seperti apa unta. Yang ke-16 iftirasu sabu'il kalab wahwa ayadu adhira'aihi alal ardi fi sujud. Di saat sujud itu makruh menempelkan apa itu adud, menempelkan lengan ya, lengan atau dhira itu dari pergelangan tangan hingga siku, itu makruh ditempelkan ke tempat sholat ya. Itu sama seperti duduknya hewan buas ya. Di sini ditentukan hewan buasnya adalah anjing. Yang ke-14 makruhatun min nahyati fi'liha, kemakruhan dari sisi melakukan sholat, dari sisi melakukan sholat. Maksudnya apa ya? Ya dari sisi di dalam sholat. Yang pertama kafu syarihi wa thabihi, membuka apa rambut dan baju, maksudnya sholat tidak pakai penutup kepala, sholat tidak memakai baju, itu makruh. Kemudian yang kedua raf'ul basor ila sama, menghadap ke atas, itu makruh. Itu sama ini tidak harus langit ya, pokoknya menghadap ke atas. Yang ketiga wat'ul yadi ala hasiratihi, apa itu namanya, beracak pinggang, pokoknya meletakkan tangan di pinggul, itu apa namanya, acak pinggal atau apa-apa ya, kalau bahasa Jawanya mengkerik, Yang ke-14 masuk jabhatihi wa tasmiyatul haso fi mahali sujud, mengusap wajah dan apa itu meratakan batu saat sujud. Jadi ini sholatnya di tempat-tempat yang berbatu ya. Di saat selesai sujud kemudian dahinya diusap ya, dibersihkan dari debu, lalu batu yang ada di tempat sujudnya itu diratakan dulu, itu makruh. Itu pokoknya sholat ya alami saja, batu-batu ya sujudi saja, dahi kotor ya biarkan saja. Yang kelima an-naqru fi sujud kal ghurab, yang kelima itu kemakruhannya sujud seperti burung gagak yang mematuk ya, maksudnya hanya menempel kemudian bangkit lagi ya. Itu sudah tumakninah, kalau tidak tumakninah ya tidak sah. Sujudnya sebentar, pokoknya sebentar ya. Itu namanya naker. Yang keenam jil satu ik'a kal kilab. Suratuha ayaj'ala al-yataihi alal ardi wa kadzalika rijlaihi wa yansiba saqaihi. Yang keenam itu ik'a ya. Ik'a seperti anjing. Anjing itu kan gimana ya? Bokongnya menempel di tempat sholat, kemudian kakinya juga menempel, tapi betis tidak menempel. Jadi lutut ini gimana ya? Kalau ada gambarnya atau saya praktekkan langsung mudah ya. Kalau dijelaskan pakai kalimat itu kadang sulit. Pokoknya lutut itu berada di atas, intinya lutut berada di atas ya, kedua lutut. Jadi diluruskan ya, di lututnya, pokoknya kakinya berdiri, lututnya berdiri. Yes, pokoknya kalau pengen mudahnya di googling saja. Yang ketujuh al-julusu madan rijlaihi lil kiblah, duduk dengan meluruskan kaki ke arah kiblat. Itu bahasa Jawanya sembujung. Jadi duduk itu kan tidak ada aturannya ya. Duduk sholat itu tidak ada aturannya. Iftiras dan tarawih itu sunnah, tidak keharusan. Jadi bagaimanapun duduknya boleh, tapi ya ada yang sunnah, ada yang makruh. Termasuk yang makruh ya ini. Jadi kaki diluruskan, itu makruh itu. Yang ke-8 al-iltifat bi wajhihi li ghairi hajah, toleh-toleh di saat sholat tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan ya tidak apa-apa. Kemudian yang kesembilan, albasku fi ghairil masjid an yaminih au kubalih, ya. Di saat salat meludah, meludah ke arah kanan atau ke arah depan, ya. Jadi kalau ingin meludah itu ya ke arah apa itu, ke arah kiri, ke arah kiri atau ke bawah. Kalau ke kanan dan ke depan itu makruh. Kama qala sahibu sifatu jubat makruhuha bi kafidha bin au sya'ar aw rafuhu ila sama'i bil bazar wa watuhu yadan ala hazirotih wa masutur bin au hasan an jabhadih wa khattuhu al yadaini fil akmami fi halati sujudi wal ihrami wa nagru fi sujudi kal gurabi wa jil satul ika'i kal kilabi takunu al yatahu ma'yadaihi bil ardi lakin naziban sakoihi wal iltifatu lali hajatin lahu wal basku lil yamini au lil kiblah. Ini kwakof ya, wal iltifatu lali hajatin lah wal basku lil yamini au lil kiblah. Yang ke-10, al-qiyamu ala rijlin wahid bahwa mayusama as-sofen. Jadi berdiri hanya dengan satu kaki, sholat tapi berdirinya hanya satu kaki. Yang ke-11, lasku ihda rijlaini bil ukhra lirrajul bahwa mayusama apa ini as-sofet. Merekatkan kaki, ya. Jadi satu kaki dengan kaki yang lain itu ditempelkan. Ini bagi laki-laki makruh, namanya sofet, ya. Yang ke-12, atasbiku lil asobi, memasukkan jari tangan ke sela-sela jari yang lain. Bahasa Jawanya nyapu rancang, bahasa Jawanya. Yang ke-13, as-salatu muhtadiran wahwa wat'iyadai yadi alal khosiroh. Wah, ini sudah tadi, ya. Sholat dengan muhtadir. Muhtadir itu meletakkan tangan di hasirah. Hasirah itu pinggang. Tadi yang beracak pinggang. Mana tadi? Tadi kan sudah ada, ya, alal hasirah, ya. Nah, ini wat'ul yadi ala hasiratihi. Ini nomor 3, ini kan wat'ul yadi ala hasiratihi. Ini kok ada lagi? Wat'ul yadi ala. Nah, ini sama, ya, nomor 3 dan nomor 13 ini. Ini mungkin dicetakan setelah ini ada revisi mungkin, atau mungkin ada yang menyimak dengan kitab aslinya, ya. Mohon dikoreksi. Yang ke-14, al-ihtizaru yumnah wa yusrah. Al-ihtizar itu kalau tidak salah membuang, ya, membuang sesuatu baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi misalkan di tengah-tengah salat membuang apa gitu. Yang kelima, ayu rawiha ala nafsihi fi sholah, beristirahat, ya, di saat sholat. Aduh, sholatnya maksudnya malas-malasan, maksudnya duduk yang lama, istirahat, pokoknya enak gitu, ya, menyenangkan diri, ya, menyenangkan diri di saat sholat itu, pokoknya sholatnya pengen enak gitu, menyamankan diri. Yang ke-16, wat'ul yadi ala famhi aw anfi bila hajah, meletakkan tangan di tangan ataupun di mulut atau di meletakkan tangan di mulut atau di hidung, ya, tanpa ada kebutuhan. Yang ke-17, satul wasati, mengikat perut memakai sabuk. Yang ke-18, mukoronatul imam fil af'al, melakukan gerakan bersama dengan imam. Yang ke-19, at-tasa'ub, apa itu, menguap. Yang ke-20, al-isyarah bima yufhamu li ghairi hajah, berisyarat yang memahamkan tanpa ada kebutuhan. Jadi isyarat di dalam sholat. Yang ke-12, apa ini, farqa'atul asobi, merenggangkan jari. Sebenarnya farqa'ah itu maknanya bisa merenggangkan, bisa menggigit, ya, tapi mungkin yang dimaksud merenggangkan. Yang ke-12, al-istinadu ilama yaskutu bisukuti, bersandar pada sesuatu yang andai kata sesuatu, bersandar pada benda, ya. Bersandar pada benda, andai kata benda itu jatuh, dia ikut jatuh. Itu juga makruh. Kemudian kita teruskan di video setelahnya, ya.